Aku ramondor mas, teko atimu masih yo sandaya, rang restuiku koyo tepung kanji nang dowor mejo, yen gusti ngrestui wong tuwa bisa apa.